Ini bersama Mas Asmi di sini, sama Syakir, Kang Zamzam. Mani. Kita lagi di. Syakir kelas kan, berapa? Mau makan. Starla gimana? Yo, Starla Ami, mulai. Ya. Bukan yang siapa itu Starlanya itu. Ya, Aimi. Yo, Aimi. Anu, lagu surat cinta untuk Nabi. Ya. Ayo, mulai. 2, 3. Aimi. Maju tak hafal je. Yo, Aimi. 1, 2, 3. Sakur lembut. Iya, saiki. Ayo. Dah lembaga baru. Ya benar. Ya benar. Cintaku kepada Nabi, ya. Manusia itu sempurna. Diutus Allah ke dunia ini. Bila asli salah Ben Tergan. Tinggal ini Ben enggak bikin bukti. Iya, sakit gua sih. Iya. Oh, iya. Siap. Thank you. Siap. Ya Nabi. I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi. I love you. Aku cinta padamu Nabi. Rindu padamu Nabi. Zam. Jangan bilang kau pemuda kuat. Jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah. Bila dirimu cinta sholawat. Bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah. Pemuda yang sejati. Lanjut terus. Pemuda yang sejati. Oleh Nabi bukannya ubur otot besi. Apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, lupa membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna. Bukan sibuk soal cinta penampilan, banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami admin B2 Multimedia ini lagi makan-makan sama ya yang B2 ya. Ini sama Mas Asmi, sama Syakir, yang Zam-Zam semuanya di sini. Kita lagi makan nih, ya, udah. Kita lanjut dulu makannya. Kita lagi makan. Ya udah, kita lanjut dulu. Kakak makan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah selesai makannya ini. Kita selesai makan ini. Enggak nge-lap, nge-vlog. Tak upload di B2. Masih sama Mas Asmi, nih Mas Syakir, Mas Zamzam, semuanya. Alhamdulillah udah kenyang. Makanannya juga enak. Satu, dua. رقت عيناي شوقا ولقيمة ترفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, yang cuma mau jalan.